Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa a'azakumullah, kita masih berbicara seputar kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan kepada Bani Israel, yang Allah mengingatkan mereka agar mereka bersyukur dengan cara beriman kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir kemarin kita baca di ayat yang ke-54 cara taubat Bani Israel dari peribadan kepada patung anak sapi dengan cara saling membunuh satu di antara mereka semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala fataba alaikum, menerima tobat kalian, menerima tobat mereka. Baik. Sekarang kita masuk di ayat yang ke-55, masih seputar kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Baik, tafadhal. Baik. Qala As-Suyuti rahimahullah, wa idh qultum, dan ingatlah ketika kalian menyatakan, waqad kharastum ma'a Musa, dan kalian keluar bersama Musa, lita'tadhiru ilallah, dalam rangka meminta udzur kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, min ibadatil ajal, dari peribadan kepada ajal, patung. Wa sami'tum kalamahu, dan kalian mendengar kalamah, ucapan Allah, firman Allah ketika berbicara kepada Musa alaihissalam, ya Musa, lan nu'mina laka, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu, hatta narallaha jahratan, sampai kami melihat Allah secara nyata, ayanan. Kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami bisa melihat Allah secara langsung. Ini permintaan Bani Israel. Fa'akhadathum sa'iqah, lalu akhadathumus sa'iqah, mereka tertimpa sa'iqah, ais sa'ihah, teriakan. Ada yang menafsirkan sa'iqah itu al-maut, kematian. Asy-Syaikh Rahman As-Sa'di rahimahullah menyebutkan as-sa'iqah al-maut, atau juga al-ghasyah, pingsan. Ada yang menafsirkan sa'iqah an-nar, api. Jadi pendapat beberapa wasirin. Famuttum, lalu kalian mati. Wa antum tamdurun, dan kalian melihat mahalla bikum, apa yang menimpa kalian. Naam. Khani fidina azani wa azakumullah. Di dalam ayat ini sebagian mufassirin ada yang menyebutkan bahwasanya kejadian ini ketika Musa alaihi salam memilih 70 orang dari sahabatnya untuk menuju Miqat, tempat yang Allah janjikan, yang nantinya Musa alaihi salam akan diberikan Taurat. Nah, maka ketika 70 orang Bani Israel ini bersama Musa alaihi salam, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Musa alaihi salam, dan mereka mendengarnya, lalu mereka meminta, lan nu'min laka hatta narajal narallaha jahra, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah secara nyata. Naam. Ini sebagian pendapat. Makanya tadi Asyuyuti rahimahullah beliau sebutkan waqad kharastum ma'a Musa, dan sungguh kalian keluar bersama Musa. Kalian keluar bersama Musa alaihi salam. Sehingga kejadian ketika mereka tertimpa kematian, ya, pamutum tadi, itu ketika keluar dari miqat, keluar dari tempat yang telah dijanjikan. Nah, pendapat yang lainnya, kejadian ini ketika Musa alaihissalam pulang dari miqat setelah 40 hari. Kemudian Allah berikan Taurat kepada Musa alaihissalam, dan Musa mengkhabarkan kepada Bani Israel telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kitab Taurat. Maka mereka Bani Israel menyatakan itu bukan dari Allah. Kitab Taurat yang kamu berikan kepada kami itu datangnya bukan dari Allah. Dan mereka menyatakan lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu, kami tidak akan percaya kepadamu, hatta narallaha jahra, sampai kami melihat Allah secara langsung. Ini ada beberapa pendapat tentang kejadian ini. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menguatkan qaul yang kedua. Beliau menguatkan pendapat yang kedua. Kejadian ini setelah Musa pulang dari Miqat dan mengkhabarkan, memberitahukan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadanya Taurat. Nah, ini yang pendapat yang kedua yang dikuatkan Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Baik. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Beliau menguatkan pendapat yang kedua karena diruntut dari kisah yang telah kita baca ini. Wa ataina Musal kita wal Furqan, ayat sebelumnya. Kemudian disebutkan tentang kisah peribadan kepada ijil, kepada anak sapi, patung anak sapi. Sehingga wa qultum ya Musa, diruntut dari urutan-urutan itu. Maka beliau menguatkan pendapat kejadian ini ketika Musa pulang dari Miqat dan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengkhabarkan kepada Bani Israel dan mereka tidak beriman. Dengan itu sampai bisa melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Ketika mereka meminta dengan permintaan yang tidak sepantasnya, tidak akan beriman sampai bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan beriman sampai bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan di sini fa akhadatkumus sa'iqah. Mereka pun tertimpa sa'iqah. Ya. Tadi disebutkan na'am sayhah, teriakan. Teriakan keras sehingga mereka pun mati dengan teriakan itu. Ada yang mengartikan petir. Ya. Ada yang menyatakan api sehingga mereka pun mati. Wa antum tandurun, dan kalian dalam keadaan melihat satu dengan yang lainnya. Ketika ada yang mati, nah tergeletak dilihat temannya, yang lain tergeletak, demikian berurutan. Mereka melihat langsung kejadian satu persatu orang-orang yang di sekitar itu mati. Wa antum tandurun, dan kalian melihat kejadian tersebut. Baik. Mustahil. Summa ba'asnakum, lalu kami bangkitkan kalian setelah mati. Kami hidupkan kalian setelah mati. Ahyainakum, ba'athna maknanya ahyainakum, kami bangkitkan, kami hidupkan kalian. Mim ba'di mautikum, dari setelah kematian kalian. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ni'matana bidzalika, mensyukuri nikmat kami dengan hal itu. Dihidupkan kembali setelah mengalami kematian itu sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berharap mereka bisa mensyukuri nikmat tersebut. 6. Khana fi dina azani wa azzakumullah. Baik. Di dalam ayat ini, ayat yang kedua tadi, ba'asnakum mim ba'di mautikum, kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian. Setelah kematian kalian. Ini sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar mereka mensyukurinya, dan Allah ingatkan, ini loh kenikmatan Allah yang berikutnya kepada Bani Israel. Ini kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel setelahnya. Beberapa kali, beberapa kenikmatan yang telah kita lewati, ini diantaranya. Mati kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah kenikmatan. Dan di dalam suratul Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 5 kejadian Allah menghidupkan orang yang sudah mati di dunia ini. Dalam suratul Baqarah Allah menyebutkan 5. Satu di antaranya ini, ya, ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan summa ba'atsnakum min ba'di mautikum, kemudian kami hidupkan kalian, kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian. Baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kejadian yang kedua. Allah menghidupkan orang yang mati, Allah sebutkan dalam suratul Baqarah. Kisahnya Sahibul Baqarah. Ya. Ketika nanti akan kita lewati innallaha ya'murukum attabahul baqarah. Allah perintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Nah, di ayat berapa itu? ayat 67. Qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Di ayat yang ke-67. Itu terkait ada seseorang yang membunuh, ya. Kemudian mayatnya itu digotong ke tempat lain, ke kabilah lain sehingga geger. Ini yang bunuh siapa ini? Mereka pun kemudian berselisih. Nah, ini siapa yang membunuhnya? Baik. Di situ disebutkan setelah Nabi Musa alaihissalam menyampaikan bahwa mereka Allah perintahkan mereka untuk menyembelih baqarah. Baik, kemudian mereka bertanya-tanya tentang ciri-cirinya dan Allah sebutkan di ayat 73, ya. Di ayat yang ke-73. Faqulna tribu bi ba'dihha kadzalika hilal mauta fayurikum ayati la'allakum ta'qilun. Atau di ayat yang ke-72. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha. Dan tatkala kalian membunuh jiwa lalu kalian berselisih tentangnya, ya. Ini siapa yang membunuhnya ini, ya. Siapa yang membunuhnya ini, nah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan mereka untuk menyembelih sapi, ya. Baqarah. Dari kisah inilah kemudian dinamakan suratul Baqarah, ya. Kemudian di ayat yang ke-73 itu disebutkan bakul natribu biba'udhiha. Kalau sudah disembelih, maka pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi itu. Tidak disebutkan ini pakai apa, anggota sapi yang mana, apakah kakinya atau pahanya, ya, yang dipotong sudah dipakai mukul mayat itu, nah. Dan mayat itu kemudian hidup kembali, disebutkan dalam beberapa riwayat, nah, ketika dipukul ada yang menyebutkan bagian pelipisnya kemudian berdarah dan dia hidup kembali dan menyatakan, dan ditanya siapa yang telah membunuh si mayat yang hidup tadi, menyatakan fulan, ya, fulan yang telah membunuhku, baru kemudian ketahuan inilah pembunuhnya. Nah, itu Allah subhanahu wa ta'ala taib hidupkan orang yang sudah mati. Kadzalika hilahul mauta, itu disebutkan di ayat yang ke-73. Itu kejadian yang kedua, Allah menghidupkan orang yang sudah mati di dunia ini, nah. Kisah itu sahibul baqarah. Taib, nanti akan kita lewati. Kemudian kejadian yang ketiga itu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan terkait orang-orang yang orang-orang yang keluar dari negerinya, orang banyak, untuk menyelamatkan nyawa mereka. Ayat berapa itu? Yang hadaral maut itu. Wahum ulufun. Ketika orang-orang yang mungkin terjadi musibah, terjadi wabah di daerahnya, dia keluar untuk menyelamatkan dirinya. Nah, berapa itu? Hadarul maut 200-an. Ketemu 243. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. 243. Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang kharaju min diyarihim, hadaral maut, disebutkan oleh Asyuti rahimahullah, kharaju min diyarim wahum ulufun arba'ah au thamaniyah au asharah au thalazun au arba'un au sab'una alf, 70 ribu atau 40 ribu atau 30 ribu atau 10 ribu, walaupun banyak orangnya. Ya, hadaral maut wahum qaumun min bani Israel, ini kaum dari bani Israel, waqa'a at-ta'un bi biladihim, terjadi ta'un, wabah ta'un ya, di negeri mereka, wa farru, mereka pun lari pengin selamat dari ta'un yang melanda negeri mereka, mereka lari. Naam. Faqala lahum Allah, lalu Allah menyatakan kepada mereka, mutu, matilah kalian. Kata Suyuti rahimahullah, famatu, mereka pun mati. Summa ahyahum, kemudian Allah hidupkan kembali mereka. Allah hidupkan mereka, summa ahyahum ba'da thamaniyati ayyam, setelah 8 hari au aksar, atau lebih dari 8 hari, bidu'ain nabiyihim, dengan doanya nabi mereka Hizqil ya, bikasril muhmalah wal qaf wa sukunun zai Hizqil, ini nabi Hizqil ya, yang telah mendoakan mereka, kemudian kembali Allah menghidupkan mereka. Nah, baik, ila akhiri apa yang disebut ila syuti rahimahullah. Baik, ini diantara kejadian yang Allah subhanahu wa ta'ala hidupkan kembali orang sudah mati ya. Meninggalkan negerinya, pengen selamat dari wabah ta'un, pengen tidak tertimpa kematian, ternyata Allah menyatakan mutu, matilah kalian. Tapi kemudian Allah hidupkan mereka, summa ahyahum ya. Kemudian Allah hidupkan mereka. Taib, ini kejadian yang ketiga. Allah hidupkan orang-orang yang sudah mati ya. Sebelum hari berbangkit Allah hidupkan. Nah, baik. Kemudian kejadian yang berikutnya, di ayat berapa itu ya? Yang kisahnya seseorang yang masuk ke daerah yang porak-poranda itu, yang hancur, nah, rumah-rumah hancur. Nah, yang kemudian dia menyatakan, bagaimana mungkin Allah bisa menghidupkan kembali orang-orang yang sudah binasa ini? Apa ayatnya itu? Di surat Al-Baqarah, yang fa'amatullah mi'ata amin, Allah hidupkan 100, apa matikan selama 100 tahun itu, ayat berapa itu? Hah? 200 259. Au kalladhi marra ala qaryatin. Nah itu 259. Au ra'aita, kata Suyuti, atau kamu melihat, kalladhi al-kaf za'idah, kaf ini tambahan, melihat alladhi orang yang marra ala qaryatin, yang melewati sebuah desa, qaryah ya. Qaryah, qaryah itu desa ya. Qaryah itu antara urf dengan bahasa itu berbeda ya. Kebiasaan setempat dengan bahasa itu, secara bahasa itu berbeda. Sehingga kalau orang dulu dengan orang sekarang menerjemahkan, itu qaryah itu berbeda. Qaryah itu ada yang menerjemahkan kota ya. Kota Ummul Qura ya. Qaryah, nah, kota. Nah, dia menyebutkan desa. Ini secara bahasa dan secara urf. Baik. Marra ala qaryatin hiya Baitul Maqdis. Qaryah di sini kata Suyuti rahimahullah adalah Baitul Maqdis, raqiban ala khimarihi, yang dia menunggangi khimarnya. Naam. Wa ma'u sallah, dan dia membawa keranjang. Wa qadah asirun wa huwa azir, uzair wa huwa uzair. Wa ya khawiyah ala urusiha, dan atap rumah-rumah itu roboh. Naam. Qala anna yuhyi hadillah ba'da mautiha. Dia menyatakan anna kaifa, bagaimana Allah akan hidupkan setelah kematiannya. Nah, dia merasa enggak mungkin lah ya, negeri yang sudah hancur ini kemudian Allah hidupkan kembali orang-orangnya. Fa amatahu Allah mi'ata 'amin, Allah matikan orang itu 100 tahun. Summa ba'atha, kemudian Allah hidupkan orang itu. Naam. Ahyahu liyuriyahu kaifiyata dzalika. Qala kam labista? Allah katakan kepadanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Qala labistu yauman aw ba'dha yaum. Naam. Aku hanya beberapa hari di sini. Baik. Qala bal labista mi'ata 'amin. Bahkan kamu telah tinggal di sini selama 100 tahun. Dia tidak merasa sudah dimatikan oleh Allah 100 tahun. Taifandur ila tu'amika wa syarabika. Maka lihatlah kepada makananmu, lihatlah kepada minumanmu. Naam, ila akhiril ayat. Itu kisah yang ke berapa? Keempat. Ya, keempat. Naam, Allah hidupkan orang yang Allah telah matikan 100 tahun. Baik. Kemudian yang kelima itu kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang pengin Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya Rabb, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau itu menghidupkan orang yang mati. Ya. Kemudian Allah Naam perintahkan, itu ayat berapa itu? Kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, berdekatan tadi 200 setelahnya ya. Wa idqala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Nah, baik. Itu lima kejadian ya. Itu lima kejadian. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan orang-orang yang sudah mati, yang menunjukkan kekuasaan dan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Nah, baik. Dan ini yang kemudian banyak diingkari orang-orang musyrikin. Mereka tidak percaya dan tidak mengimani hari kebangkitan, ya, padahal itu sangat-sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah ini Allah sebutkan 5 kejadian yang Allah hidupkan orang-orang yang sudah mati. Baik. Khanifidina azani wa a'azakumullah. Dari 2 ayat ini, ya, bisa kita ambil faedah. Nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel diantaranya ba'thuhum ba'da mautihim, membangkitkan mereka setelah kematian mereka, ya. Membangkitkan mereka setelah kematian mereka. Nah, ini kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Baik. Juga bisa kita ambil faedah kembali sebagaimana ayat sebelumnya, kesombongan dan kebodohan Bani Israel ketika mereka menyatakan lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami bisa melihat Allah secara nyata. Keimanan itu perkara yang gaib. Kalau semua ditunjukkan, semua akan beriman, ya, beriman kepada hari akhir, ya. Semuanya dalam keadaan gaib, nah. Kemudian faedah berikutnya, orang-orang yang meminta apa-apa yang tidak mungkin, orang-orang yang meminta apa-apa yang tidak memungkinkan, maka dia pantas untuk diberikan hukuman. Syaikhul rahimahullah menyebutkan sebuah faedah ketika membahas ayat ini. Naam, fa'aqadatkumus sa'iqah. Ini karena mereka meminta perkara yang tidak mungkin bagi mereka. Tidak mungkin bagi mereka, nah, maka Allah pun kemudian memberikan hukuman bagi mereka, dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian faedah berikutnya bahwasanya hukuman itu akan terasa sangat berat ketika mereka bisa menyaksikan hukuman itu, ya. Hukuman itu akan semakin berat ketika mereka bisa menyaksikan hukuman itu. Wa antum tamdurun, kalian menyaksikan orang-orang di sekitarkan itu berjatuhan mati, ya. Ini semakin ketakutan, ya. Semakin menyakitkan hukuman itu, ya. Tahib. Juga dari ayat 2 ayat ini menunjukkan kudratullahi ta'ala, kekuasaan dan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan orang-orang sudah mati, ya. Summa ba'athnakum min ba'di mautikum, kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian, ya. Kemudian faedah berikutnya wujubu syukur ala ni'amillah, wajibnya bersyukur terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Naam. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Naam. Di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Bani Israel, ya, mereka dihidupkan kembali oleh Allah di dunia ini setelah mereka mendapatkan kematian. Baik, dan di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala masih menyebutkan dan mengingatkan Bani Israel kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada mereka, ya, yang telah Allah berikan kepada mereka. Naam. Nanti di ayat setelahnya Allah sebutkan wa anzalna 'alaikum al-manna wasalwa. Ya. Kami turunkan kepada kalian al-manna wasalwa. Apa itu al-manna wasalwa? Itu kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel, ya. Kembali Allah ingatkan agar mereka bersyukur. Begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Dan para anbiya terbanyak dari golongan Bani Israel. Allah ingatkan agar mereka mau bersyukur. Baik, insyaallah taala kenikmatan yang berikutnya akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam.